Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Para pendengar yang dimuliakan Allah, pada hari yang berbahagia ini kita mengkaji surah Al-Anfal ayat 66. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Al-ana khaffafallahu ankum wa 'alima anna fikum dha'fa fa in yakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atain wa in yakum minkum alfun yaghlibu alfain bi idznillah wallahu ma'asabirin. Sekarang Allah telah meringankan kepadamu dan Dia telah mengetahui bahwa padamu ada kelemahan, maka jika ada di antaramu 100 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang. Dan jika di antaramu ada 1000 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 2000 orang dengan izin Allah. Dan Allah bersama, berserta orang-orang yang sabar. Para pendengar yang dimuliakan Allah, ayat 66 dari surah Al-Anfal ini masih terkait dengan ayat sebelumnya, yaitu masih menceritakan tentang pentingnya kesabaran. Sahabat Nabi di awal-awal keislaman itu memiliki keyakinan dan kekuatan iman yang teguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat kesabarannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan dia kekuatan sehingga satu dapat melawan 10 orang. Dan kemudian karena mengalami kelemahan iman, maka di sini pada ayat 66 Allah mengatakan satu hanya dapat melawan dua, atau 100 dapat melawan 200, 1000 hanya dapat melawan 2000. Syekh Muhammad Mutawalli Sa'roi berpendapat, kalaulah di hadapan kita 3 orang dan kita sendiri, maka kata Syekh Muhammad Mutawalli berdasarkan ayat ini, ketika kita lari menghadapi 3 musuh kita, itu tidak dianggap sebagai lari dari medan pertempuran. Karena umat Islam menurut hukum berhak dan dianggap mampu apabila melawan satu, melawan dua orang. Kalau kita melawan dua orang, maka mungkin dilawan. Tetapi kalau 3 orang lebih, maka lari dari medan pertempuran tidak dianggap dengan al-firar yaum az-zahfi. Ya, kemudian di sini kemenangan yang diraih itu lebih terjadi dan lebih terasa berkat izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, yang kedua karena kesabaran. Untuk lebih jelasnya masalah peperangan dalam Islam ini, mungkin Ustaz Perdana atau Ustaz Ardiansah dapat menjelaskannya. Kenapa kok banyak sekali ayat-ayat perang di dalam Al-Qur'an, dan kenapa ketika ayat itu disebutkan selalu disebutkan dengan biiznillah dan dengan kesabaran. Silakan Ustaz Ardiansah. Iya, terima kasih Ustaz Perdana, Ustaz Zainal. Tentunya kita melihat kepada ayat ini bahwa kalau dalam konteks kajian ulumut tafsir sebagaimana yang dipelajari di kelas, tentu ayat ini ada istilah nasikh dan mansukhnya. Ayat ini memansukh ayat yang sebelumnya yang kita bahas pada hari yang lalu tentang bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tadinya mampu seorang muslim itu mengalahkan 20 orang, namun pada ayat ini kemudian dinasakh, ya mungkin hanya ya 1 banding 2 atau 1 banding 1 bahkan. Baiklah. Nah, cerita tentang kesabaran sebagaimana yang telah kita kaji pada pertemuan yang lalu, ini memang sangat menarik, apalagi kalau kita berbicara tentang peperangan itu. Nah, di dalam peperangan ya, atau mungkin kalau kita ibaratkan dengan suatu pertandingan, seringkali kesabaran itu adalah penentu akhir dari kemenangan suatu tim. Ya, terkadang ada suatu tim yang tidak sabar, ya, dengan menyerang terus menerus, akhirnya dia kelelahan dan kemudian dia sendiri yang kebobolan dan kalah. Iya, jadi seperti itu. Maka daripada itu, kesabaran ini bukan selalu artinya mengalah, bukan artinya selalu kemudian lemah. Tidak, tetapi kesabaran itu sangat identik dengan pengaturan strategi. Di dalam peperangan tentu strategi, penentuan strategi misalnya itu sangat penting. Nah, hidup seorang mukmin juga adalah hidup yang harus memiliki strategi dalam kehidupan. Artinya bukan orang yang kemudian menjadikan kata-kata sabar itu sebagai tameng dari menutupi kelemahannya atau kekurangan pada dirinya. Kesabaran tidaklah identik dengan orang-orang yang lemah atau dengan orang-orang yang selalu menjadikan dirinya itu di belakang. Tetapi kesabaran juga menunjukkan betapa kematangan seseorang itu dalam menghadapi sesuatu permasalahan dan luasnya wawasan serta dalamnya pengalaman dan pengetahuan yang ia miliki. Jadi kalau kita lihat di sini, di dalam peperangan umat Islam banyak diberikan pelajaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dikala di suatu perang, misalnya di dalam perang Badar, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan gemilang bagi umat Islam, tetapi pada perang Uhud kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu pelajaran yang sangat penting sehingga apa? Sehingga dengan pelajaran-pelajaran itu sangat memperkaya diri seorang muslim dan seorang mukmin. Nah, tentunya hari ini kita membaca Al-Qur'an dan kita membaca sejarah dan sirah para rasul dan para anbiya serta para sahabat terdahulu, maka kita dapat belajar dari kehidupan mereka. Artinya apa? Bahwa kemenangan mereka dahulu seharusnya juga kita dapat raih pada saat sekarang ini. Artinya umat Islam saat sekarang ini pun harus lebih memiliki wibawa, ya, dan lebih disegani dan lebih memiliki izzah, ya, kalau dibandingkan dengan umat-umat yang lain. Seharusnya seperti itu. Karena apa? Karena kita kaya dengan pengalaman. Dan begitu juga kalau pada masa lalu umat Islam pernah kalah, maka kekalahan itu atau kelemahan itu seharusnya dapat kita minimalisir dan tidak terjadi pula atau berulang pada saat sekarang ini. Namun umat Islam saat sekarang ini, ya, masih banyak yang tidak mau belajar dari sirah, dari sejarah terdahulu, sehingga sering sekali terjadi, ya, katakanlah kelemahan-kelemahan dalam diri umat Islam saat sekarang ini. Seperti institusi keluarga umat Islam yang saat sekarang ini, rumah tangga yang sangat rapuh karena banyaknya pelajaran-pelajaran yang didengungkan terus-menerus secara simultan dan secara konsisten, baik itu lewat media elektronik ataupun media massa, sehingga keyakinan kepada keutuhan rumah tangga itu sehingga semakin menipis. Nah, ketika suatu institusi rumah tangga itu sudah rusak, maka akan sangat rusak pula lah generasi yang muncul dari situ. Mungkin itu tambahannya. Iya. Ustaz Perdana, satu hal yang cukup menarik dari keterangan ayat ini adalah bahwa setelah Allah menggambarkan bagaimana seharusnya seorang mukmin berperang, bagaimana Allah memberikan motivasi dengan gambaran-gambaran indahnya berperang itu, hasil-hasil yang akan dicapai seorang mukmin ketika dia berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ayat 66 ini Allah membuka satu keterangan baru dengan mengatakan al-ana khaffafallahu anhum ankum. Sekarang Allah telah memberikan keringanan pada kamu. Ini menarik sekali karena di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa agama Islam adalah agama yang berisi kandungan-kandungan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika sebelumnya Allah mengatakan 1 banding 10, ya, maka di dalam ayat 66 ini Allah lebih mengetahui kondisi kejiwaan fisik dari hambanya, maka Allah kemudian memberikan keringanan. Ya, 1 banding 2 itu sudah cukup, kata Allah Subhanahu wa taala. Disinilah agama Islam menampilkan salah satu karakteristiknya, yaitu agama yang memberikan kemudahan bagi pemeluknya. Oleh karena itu, yang seharusnya ada di dalam gambaran pikiran seorang muslim adalah bahwa agama ini adalah untuk kemudahan bagi dirinya. Agama itu mudah dan jangan merasa terbebani untuk melaksanakan agama. Pada saat kita misalnya merasakan beban itu, ketahuilah bahwasanya di dalam beban yang kita rasakan ada kemudahan-kemudahan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di berbagai keterangan lain Allah juga sudah memberikan gambaran kepada kita bagaimana kemudahan diberikan oleh Allah. Ketika ada kebiasaan tradisi masyarakat Arab tidak boleh mengawini anak yang diadopsi, maka pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengadopsi anaknya Zaid. Si Zaid menikah dan akhirnya kemudian dia talak istrinya, akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahinya karena ada perintah dari Allah, likaila yakunu alaika haraj, bahwa itu diperbolehkan oleh Allah karena agar tidak mempersulit bagi dirimu. Begitu juga dengan bagaimana siapa saja wanita-wanita yang tidak boleh, yang boleh untuk dinikahi. Allah menutup keterangan dengan wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Walaupun ini perintahnya untuk nabi, boleh menikahi budak, boleh menikahi anak paman kamu, anak bibi kamu dan seterusnya. Kata Allah Subhanahu wa taala itu karena wallahu ya'lamu ma fi qulubikum, Allah lebih mengetahui apa yang ada di dalam dirimu. Jadi jangan pernah merasa ragu bahwa melaksanakan ajaran agama ini sebenarnya untuk kemudahan bagi seorang muslim. Dan seorang muslim harus memiliki keyakinan bahwa agama itu adalah kemudahan bagi dirinya. Iya. Di sisi lain, saya masih merenungi kata-kata do'fa di sini. Lemah. Apakah benar para sahabat itu merasa lemah imannya? Atau saya mencoba menafsirkan lain, do'fa ini karena ada juga kata-kata do'fa artinya berlipat ganda. Artinya apa? Pada ayat sebelumnya, umat Islam berjumlah sangat sedikit. Sekarang umat Islam telah berlipat ganda. Jadi kalaulah dulu 20 hanya bisa melawan 200, 20 untuk melawan 200 karena yang 20 ini sekarang sedikit. Sekarang dengan berlipat gandanya umat Islam yang darinya 20 sekarang sudah berjumlah 100. Kalau 20 bisa melawan 200, sekarang 100 karena sudah banyak, diberi 200 pun masih bisa dilawan. Karena apa? Karena beban dulu 20 lebih banyak bebannya. Sekarang dengan 100 diperbanyakkan jumlah umat Islam sehingga 100 melawan 200. Atau lebih banyak lagi, yang dulunya 100 sekarang dilipat gandakan menjadi 1000. 1000 bisa melawan 2000 orang. Jadi di sini kita mencoba memperhatikan, saya rasa tidaklah sahabat itu lemah imannya, tetapi sebenarnya di sini adalah perlipat gandaan jumlah umat Islam yang tadinya awalnya berjumlah 20 berubah menjadi 100 kemudian bertambah 1000. Bertambahnya jumlah umat Islam dari 20 100 1000 ini berkat izin Allah Subhanahu wa taala, dan ini terjadi berkat kesabaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini merupakan renungan bagi kita bahwa keimanan para sahabat tidaklah lemah. Mungkin ada beberapa yang tidak mengikuti aturan main seperti yang terjadi pada perang Uhud ataupun pada perang Mu'tah mungkin. Tetapi secara prinsip mereka adalah orang-orang militan dan mereka adalah orang-orang yang berhasil mempertahankan kekuatan iman berkat keyakinannya kepada Allah dan kesabarannya, itu saya rasa. Ya, saya melihat dari sisi lain Ustaz Jainal, bahwa di dalam keterangan ayat ini Allah ingin merasionalkan sesuatu agar lebih mudah diterima oleh akal. Kalau dalam keterangan sebelumnya 1 banding 10 itu kalau secara 20 banding rasio, 200 ya. Nah, secara rasio manusia itu akan sangat susah sekali diterima. Macam mana bisa untuk menang kalau 1 banding 10 atau banding 20 seperti itu. Tapi Allah lebih mengetahui bagaimana cara untuk memahami agama ini dengan baik. Ketika mengatakan kalau untuk mudahnya, kata Allah, aku berikan syariat baru atau keterangan yang memudahkan bagi kamu agar kamu dapat lebih menerimanya secara rasional, maka 1 banding 2 kalau itu, kalau itu secara rasionalnya. Benar sekali, kalau secara rasional 1 banding 2 atau sebelumnya 1 banding 10, tetapi sebenarnya kemenangan itu bukan karena perbandingan tadi dan Ustaz Ardiansyah, tetapi kemenangan itu erat kaitannya dengan biiznillah. Karena bisa saja satu memenangkan 1000 orang ya, yang 1000 orang tadi dibom misalnya kan, satu orang mengebom 1000 orang sehingga 1000 orang mati semua, atau satu memenangkan 1 juta orang karena yang satu ini in amrun ana, karena dia yang satu ini adalah memiliki nilai yang melebih dari yang 1 juta orang. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari ayat 66 dari surah Al-Anfal ini, bahwa kemenangan itu berkat izin Allah, keyakinan yang penuh kepada Allah, dengan terus bersabar. Sabar dalam arti sabar itu strategi, bukan sabar dalam arti mengalah. Sabar dalam arti, karena sabar itu adalah menang, bukan sabar dalam arti sabaran itu menuju kepada kekalahan. Sabar dalam arti kesabaran itu adalah kematangan, dan sabar itu memiliki ilmu pengetahuan yang luas. Dengan demikian, iman dan sabar merupakan kunci kesuksesan baik dalam hidup damai ataupun dalam suasana perang, baik dalam perang menghadapi ujian bagi anak-anak kita SD, SMP, SMA, ataupun para pegawai di kantor untuk menjadi berprestasi, ataupun para pemimpin untuk menjadi panutan, tetap saja diminta keimanan dan kesabarannya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.